عليكم ورحمة الله وبركاته. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سبحانه الله سبحانه وتعالى الله mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-7. Dan insyaallah pagi ini kita akan membaca surah Al-An'am ayat ke-60. Nah, silakan dibaca. Baca Bu Yasra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Dan dia yang mewafatkan kalian di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari, kemudian dia membangunkan kalian padanya untuk disempurnakan waktu yang telah ditentukan, kemudian kepadanya tempat kembali kalian. Kemudian dia terangkan kepada kalian terhadap apa yang kalian kerjakan. Al-waw harfu atfin huwa mubtada, alladzina isim mausul sebagai khobar, yatawaffa fi'il mudhari'un, fa'ilnya dhommi mustatir huwa. Ya betul, terus ya tawaffa fi'il mudhari'un, fa'ilnya mustatir huwa, dhommir mustatir huwa, kum muf'ulun bi, bil-laili jar wa majrur, al-waw harfu 'atfin, ya'lamu fi'il mudhari', fa'ilnya huwa, ma isi mausul sebagai maf'ulun bi, jarahtum fi'il madi, tumnya sebagai fa'il, bin nahari jar wa majrur, summa harfu 'atfin, ya ba'athu fi'il mudhari', fa'ilnya huwa, kumnya sebagai maf'ulun bi, fihi jar wa majrur, liyukda lamnya lam ta'lil, yukda fi'il mudhari', mansubun ya saya. Iya. Iya betul. Ya, ajalun naibul fa'il ya Ustaz, ini fi'il majhul tadi ya Ustaz. Cukup fi'il majhul, Iya. Jalan fa'il. Naibul fa'il, musamma na'at, summa harfu atfin ilaihi jarwa majrur, marji'u mubtada mu'akhor, kumnya sebagai mudhafun ilaih, summa harfu atfin, yunabbi'u fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, kumnya sebagai maf'ul bi, bima jarwa majrur, kuntum fi'il madi naqis, tumnya sebagai isim kana, tak maluna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, sebagai khobar kana. Wahuwa subhanahu alladhi yaqbidu arwahakum billayli bima yushbihu qabdaha indal mauta, wa ya'lamu ma maktasabtum fin nahari minal a'mali, thumma ya'idu arwahakum ila ajsamikum bil yaqdhati minan naumi naharon, bima yushbihul ihya'a ba'dal mauta, itu ba'dal ba'dal mauti, liyuk li litukda aja lukum almahad almahadat apa almahadatu gimana sih Al-Muhaddada. Daerah ininya almuhaddadat Pak, Al-Muhaddadatu ya? ya Ya. almuhaddadatu fid dunya summa ilallahi ta'ala ma'aduk Maaf, ma'adak maaf. ma'aduk ma'aduku Ma'adukum. ma'adukum ba'da ba'sikum li ba'da min kuburikum ahya'an summa yukhbirukum bima kuntum ta'maluna fi hayatikum ad-dunya summa yujazikum bidalika Nah. dialah Allah yang dialah Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala yang mencabut ruh-ruh kalian di malam hari dengan cara yang menyerupai tercabutnya nyawa-nyawa dalam kematian. Dia mengetahui aktivitas apa yang kalian kerjakan dan di siang hari, kemudian dia mengembalikan ruh kalian kepada jasad kalian ketika terjaga dari tidur di siang hari dengan kondisi yang menyerupai orang yang hidup setelah kematian untuk disempurnakan ajal kalian yang telah ditentukan di dunia. Kemudian kepada Allah Ta'ala, kalian kembali setelah dibangkitkan dari kubur-kubur kalian dalam keadaan hidup. Dia mengabarkan apa yang telah kalian kerjakan dalam kehidupan di dunia dan memberikan balasan pada karena hal tersebut. Nam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Taufik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari summa yab'asukum fihi liyuqda ajalun mamma. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Maksudnya ketika tidur itu kan manusia ya tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya. Seakan-akan dia sedang mengalami kematian. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan ia mengetahui apa yang kalian usahakan di waktu siang. Summa yab'atsukum fi. Kemudian Allah membangkitkan kalian. Maksudnya orang itu kalau tidur tuh udah kayak arwahnya dicabut gitu ya. Kemudian ketika bangun itu seperti arwahnya kembali lagi. Dan Allah bisa melakukan yang lebih daripada itu ya. Ketika manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya ya, maka mereka akan mempertanggungjawabkan amalannya dan Allah menentukan ya hal tersebut. Liyuqdha ajalum musamma, ya untuk menuntaskan ajal yang telah ditetapkan. Jadi ketika orang tidur itu rohnya pergi ya, dan ketika bangun rohnya kembali lagi ke dalam jasadnya. Kalau memang ajalnya masih ada maka dia akan kembali ya. Kalau tidak ya dia akan ya tidak kembali. Berapa banyak kita dengar gitu ya, ada orang yang ketika tidur nggak bangun-bangun lagi. Kalau memang sudah ajalnya, dia akan kembali. Liyuqdha ajalum musamma, untuk menunaikan ajal yang telah ditetapkan. Summa ilaihi marji'ukum. Kemudian hanya kepadanya lah tempat kembali kalian. Ya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa bagaimanapun keadaan kita di dunia, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ia memberi kabar kepada kalian tentang apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi semua yang kita lakukan di dunia nanti akan ditunjukkan di akhirat ya. Kita enggak bisa mengelak lagi. Semuanya akan dibeberkan, semua akan dijabarkan. Apapun yang kita lakukan di dunia nanti akan dihisab di hari kiamat. Oleh karena itu Ya, marilah kita mengisi lembaran amalan kita dengan kebaikan. Nah, kita lanjutkan. Macam Bu Dehelis. Salam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Ini tadi Ibu bacanya Rusulana ya? Rasa Rusuluna ya? Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah penguasa atas hamba-hambanya yang diutusnya dan Dia mengutus malaikat malaikat dan diutusnya dan dia mengutus kepada kalian malaikat penjaga sehingga apabila kemal apabila langsung itu aja sih bahwa pokoknya berarti udah belum dan dialah Allah yang maha al-qahir pati al-qahir dan dialah yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya dan dia mengirim kepada kalian penjaga malaikat penjaga gitu ya malaikat penjaga hingga apabila datang kepada seseorang di antara kalian kematian malaikat-malaikat tersebut mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Al-wahfu adfin huwa mubtada al-qahiru khobar fauqa zorof ibadi mudafun ilaihi al-ha'u mudafun ilaihi Al-wawu harfu arfin, yursilu fi'lun mudori'un, fa'ilnya huwa, alaikum jarwa majrur, hafazotan maf'ulun bih. Hatta harfu arfin, idha zurfiya syartiyah. Ja'a fi'lun madin, fa'ilnya huwa. Fa'ilnya ada di belakang, Bu. Ahadu ya. Bukan. Al-mautu. Yang datang kematian kan? Jadi ya, tempelnya al-mautu. Ja'a fi'lun madin ahada maf'ulun bi kum mudafun ilaihi al-mautu fa'il tawaffathu fi'lun madin al-ha'u maf'ulun bi rusuluna fa'ilnya. Iya Ustaz. Fa'il Ustaz. Dulu yang fa'il naknya mudafun ilaihi. Rusulu fa'il nanya mudafun ilahi. Al-wa harfu arfin hu muqtada la harfu nafiyin yufarritu na fi'lun mudari'un. Ya, maunya menjelaskan keadaan kan ya? Jadi wahal ya? Al-wa wahal hu muqtada la nafiyah yufarritu na fi'lun mudari'un al-wa sebagai fa'il. Jumlah dari la yufarrituna khobar dari mubtada. Wallahu ta'ala huwal qahiru fawqa ibadihi fawqiyatu fawqiyatun ya. Fawqiyatun mutlaqatun min kulli wajhi. Wajhin. Apa saat wajhin? Min kulli wajhin. Min kulli wajhin. Taliku bijalalihi subhanahu ta'ala kullu syai'in khadi'un khadi'un li jalalihi wa 'azamatihi wa yursilu yursilu ala ibadihi malaikatun malaikatan kan maful bi malaikatan ya maful bi yahfizuna a'malahum Yahfazuna a'malahum wa yuhsunaha hatta iza nazalal mautu bi ahadihim Kobdo. Kobado apa ya? Sorry. Kobado ya? Ini kobado yang Kobado ruhahu malakul mauti wa akwanuhu wa hum la yudiuna ma akwanahu ya. Akwanahu. Wa akwanahu wa hum la yudiuna ma umiru bihi. Allah dan Allah Ta'ala maha berkuasa atas hamba-hambanya dengan ketinggian yang mutlak dari semua wajahnya. Dari dari setiap semua arah, wajah. bukan. Maksudnya Masa? ketinggian yang mutlak dari semua sisi gitu. Oh, dari semua sisi. Ketinggian yang mutlak dari semua sisi. Yang sepantasnya terhadap keagungan Allah Ta'ala. Semuanya tunduk terhadap keagungan dan kebesarannya. Dia mengutus kepada hambanya malaikat-malaikat untuk menjaga amal-amal mereka dan menghitungnya. Sampai kematian turun pada seseorang, dia mencabut rohnya. Ustaz, malaikat mau mencabut rohnya dan pembantunya, gimana Ustaz itu? Berarti harusnya apa namanya? Wa awanuhu berarti ya. Baliknya ke malak ya. Jadi yang mencabut itu malaikat maut dan pembantunya gitu. Yang mencabut nyawa seseorang malaikat maut dan pembantunya. Wahum dan mereka tidak luput terhadap apa yang diperintah dan malaikat-malaikat tersebut tidak luput terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Baik. Barakallahu fi jazakallahu khairan. Wafika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi wa yursilu 'alaihim hafazatan hatta idza jaa'a ahadakumul maut. Hatta idza jaa'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna. Hatta idza jaa'a ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Dan dialah Allah yang maha memaksa di atas segala hambanya, di atas semua hambanya. Dan Allah mengutus kepada kalian malaikat penjaga. Hatta idza jaa'a ahadakumul maut. Sampai apabila telah datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, tawafatul rusulna, ya, para malaikat utusan kami akan mencabut nyawanya, wahum la yufarritun, ya, dalam keadaan mereka tidak melanggar apa yang diperintahkan kepada mereka. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifat di atas secara mutlak, ya, Allah maha tinggi, tidak ada yang mampu menandingi ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah sangat jauh dari sifat-sifat yang rendah. Seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sifat-sifat yang tinggi. Maka tidak layak apabila Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang rendah ataupun yang kurang. Semua sifat yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat yang tinggi. Ya. Nah, kemudian kita mengetahui bahwasannya, ya, Allah mengutus kepada setiap orang itu malaikat yang menjaga manusia. Maksudnya, yang senantiasa mengiringi manusia kemanapun dia pergi, ya. Yang siap mencatat apapun yang dikerjakan oleh manusia tersebut. Hatta sampai apabila datang kematian kepadanya, maksudnya sampai kalau ajal sudah tiba, tawafathu rusuluna, ya, dia akan diwafatkan oleh malaikat utusan kami. Wahum la yufartun, ya, di mana para malaikat tersebut tidak pernah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah waktunya, ya, maka seseorang akan meninggal dunia. Nah, coba edit. Nah, misalnya. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Summa ruddu ila Allahi maulahumul haqq. ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Bukankah tidak ada bagi, tidak ada hukum pemutus yang maha memutuskan, dan dia maha cepat perhitungannya. Suma harfu atfin rudu. Jadi Allah itu bukan tidak ada. Jadi di Allah itu ketahuilah gitu. Ketahuilah bahwa baginya adalah yang maha memutuskan, dan ya, maksudnya ya, hukum itu miliknya gitu. Hukum itu miliknya, kan ketahuilah hukum itu miliknya, dan dia maha cepat perhitungannya. Nah. Suma harfu atfin rudu fi'il madhi al-wawu rudu majul gitu ya. Rudu ya betul ya, fi'il majul. Ya. Ilawahi jar majrur maula badal min lafzu jalala Allah hum mudhof ilai al-haqi mudhof ilai. Al-haqi sini na'at ya. Al-haqi na'at. Terus harfu is tanbi. Tanbi betul. Lahu jar majrur sebagai khobar muqaddam. Al-hukmu mubtada al-wawu al-wawu harfu atfin huwa domir domir sebagai mubtada asra'u asra'u itu asra'u ya khobarnya khobar al-hasibin adalah mudhaf ilaih ya akhirnya namasatah akses baterai, saya mau habis baterai. Ya. Nah, tak 62 ya. Suma dari suma ida suma ida ula ilmu tafak. Sabar Pak Edi. Suma uida kan ini asalnya ada yu'idu. Kemudian jadi majhul uida gitu. Suma uidu ha uida. Uida. Suma uida ha ulaul mutawafaun. Ha ulail mutawafauna ilallahi ta'ala maulahumul haqqi. Ala lahul kidho'u qodho'u. Qada'u wal faslu yaumal kiamati baina ibadihi wa huwa asra'ul hisabin. Terbalik. Wa asra'ul hasibin gitu. Wa huwa asra'ul hasibin, hasibina. Kemudian mereka yang sudah meninggal itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah kekuasaan itu miliknya, dan pada dan ya maha memutuskan pada hari kiamat urusan di antara kalian, dan dia itu maha cepat perhitungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, penguasa atau pengatur, penolong mereka yang hak, yang benar. Ketahuilah hanya kepadanya lah hukum, ya hukum itu miliknya, dan dialah Allah yang sangat cepat hisabnya. Jadi orang-orang, siapapun itu, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa mereka yang sebenarnya. Jadi kita ini semuanya ya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang ditimpa musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sesungguhnya semuanya milik Allah, dan sesungguhnya semua dikembalikan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ala lahul hukmu, ya, karena ketahuilah Allah yang memiliki hukum, ya, semua yang terjadi di muka bumi ini Allah yang mengaturnya, Allah yang menetapkannya, Allah yang menentukan siapa yang masuk ke surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang Allah adab, siapa yang Allah berikan nikmat, semuanya ya hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa asra'ul hasibin, dan dialah Allah yang sangat cepat hisabnya. Nah. Ya, baca ukurnya hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Katakanlah, siapakah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan di darat dan di lautan yang kalian meminta kepadanya dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati dan dengan rasa takut. Seandainya Dia Allah menyelamatkan kami dari hal ini, maka kami benar-benar akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Itu, Ustaz. Qul fi'il amr. Fa'ilnya anta, man isim istifham, yunajji fi'il mudhari, kum sebagai maf'ulum bih, tadi fa'ilnya domir mustatir huwa, ya, min zulumati jarwa majrur, bari mudhufun ilai dari zulumati, alwaw harfu atfin, bahri ma'tuf ke bari, tada'una fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, alha'u maf'ulun bih. Tadarru'an hal, ya, Ustaz. Tadarru'an hal apa? Hal kan? Mutlak, ya? Hal, ya? Hal, ya? Kamu ya, apa lagi? Kalau bukan hal. Kain maf'ul mutlak. Salah, ya? Hal. Jabil madinya. Tadarru'an hal. Alwaw harfu atfin. Khufiatan ma'tuf ke tadarru'an. Lain harfu syartin, ya? Ini laknya punya amal enggak, taukid enggak, Ustaz, teh? Lamu taukid. Lam ibtida aja. Oh, lam ibtida aja, ya. Lamu ibtida in harfu syartin anjana fi'il madi dengan fa'ilnya domir mustatir huwa na maf'ulun bih. Min hadhihi jarwa majrur la harfu lamu jawab, ya. Lamu harfu jawab la nakunanna fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir nahnu nun dengan nun kit minasyakirin wa majrur. Qul ayyuhar rasulu liha ula il musyrikina man yunkidhukum min makhawifi dhulumatil barri wal bahri alaysa huwallahu ta'ala alladhi tad'unahu fisyada'idi idi mutadzallilina jahron wasarra jahron wasirran sir itu, oh iya, sir, ya, dengan pelan, ya, wasirron taquluna la in anjana rabbuna min hadhil mukhawifi lanakunanna minasyakirina bi ibadatihi azza wa jalla wahdahu la syarika lahu. Katakanlah, wahai Rasul, kepada mereka orang-orang musyrik, siapakah yang menyelamatkan kalian dari rasa takut dari kegelapan di darat dan di lautan? Bukankah Dia Allah Ta'ala yang kalian memohon kepadanya di dalam kesulitan-kesulitan dengan merendahkan diri dengan suara yang keras maupun suara yang pelan, gitu, ya, Ustaz. Jahron. Kalian berkata, seandainya Rob kami menyelamatkan kami dari rasa ketakutan ini, niscaya kami benar-benar akan menjadi bersyukur dengan beribadah kepadanya, Azza wa Jalla, semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Allah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah la'in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Katakanlah, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan di darat maupun di laut? Tad'unahu, yang kalian berdoa kepadanya, tadarru'an, ya, dengan menundukkan diri, wa khufyah, dan penuh rasa takut. La'in anjana, ya, jika ia menyelamatkan kami min hadihi dari ketakutan ini, minasyakirin, sungguh kami benar-benar akan menjadi orang yang bersyukur, ya. Nah, ini sifat manusia gitu ya. Kalau lagi senang, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kena musibah baru ingat sama Allah. Nah, ini sifat manusia nih ya. Kalau senang lupa, dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, giliran dapat musibah baru yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masih mending gitu ya. Daripada orang yang mau susah mau senang nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun yang terbaik adalah mengingat Allah baik di saat yang lapang maupun di saat yang sempit, ya. Nah, begitupun orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, terutama orang kafir Quraisy, mereka ini kan sebetulnya secara tauhid rububiyah mereka meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, ya. Bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, ya. Makanya kata Syekh Muhammad Mimi Allah Ta'ala, ya, orang ya musyrik zaman dulu, orang kafir zaman dulu itu lebih ringan kekufurannya daripada orang kafir zaman sekarang, ya. Orang musyrik zaman dulu itu lebih ringan kesyirikannya daripada orang musyrik zaman sekarang. Kenapa? Karena ya orang musyrik, orang kafir zaman dulu mereka mengingat Allah, ya, ketika dalam keadaan sempit. Jadi orang kafir Quraisy itu ketika ditimpa musibah, ya, baru dia ingat Allah. Ketika senang yang disembah adalah para berhala. Tapi itu lebih mending daripada orang musyrik zaman sekarang. Ya, orang kafir zaman sekarang mau susah mau senang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun demikian, sekalipun orang-orang kafir Quraisy, ya, zaman tersebut memiliki tauhid rububiyah, tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan orang-orang kafir zaman sekarang yang merobohnya Allah, bahkan mereka menyekutukan Allah secara sempurna gitu ya. Enggak ada ingat-ingatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lanjutkan. Baca apa Bukhari ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kalian dari musibah atau bencana dan setiap kesulitan atau masalah, kemudian kalian berbuat musyrik. Qul filun filu amrin. Allahu mubtada. Allahu labdu jalalah mubtada. Yunajikum filun mudore. Khobarul mubtada. Kalau mengirap itu, kelarin dulu inajikum inaji fil mudhari, fa'ilnya kembali ke Allah, kumnya maful bi, baru jumlahnya sebagai khobar gitu. Yunajikum filul mudhari, fa'ilnya domirun huwa, kembali kepada Allah, kum mapulun bi, jumlah fi'il fa'il dan maf'ul ya. Jumlah jadi khobarul mumtada. Min hajar majrur alwawu harfu atfin min kulli jar majrur karbin mudawpun ilaih. Naam. Summa harfu atfin antum mubtada tusyrikuna fi'lun mudore alwawu fa'ilun. Jadi jumlahnya jadi khobar. Ya. Tafsirnya kul ayuh kul lahum ayuhar rasulu Allahu wahdahu walladzi yang koza yung kozakum yang yunkidukum yunkidukum min hadhil mukhawafi mukhawifi mukhawifi wa min kulli syiddatin summa antum ba'da zalika tusyrikuna tusyrikuna ma'ahu fil ibadati ghairihi katakanlah kepada mereka wahai para rasul wahai rasul Allah yang maha satu zat enggak nih kalau gini Allah saja gitu Allah saja dia yang menyelamatkan dari mukhawaf itu. Mukhawaf ya hal-hal yang menakutkan. Hal yang menakutkan dan setiap kesulitan. Nah. Kemudian kalian setelah itu berbuat musyrik dengannya dalam beribadah kepada selainnya. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Katakanlah Allah yang menyelamatkan kalian darinya, dari hal-hal yang menakutkan kalian tersebut. ومن كل كرب dan dari setiap kesulitan. ثم أنتم تشركون. Kemudian kalian setelah itu telah diselamatkan oleh Allah dari kesulitan, tushrikun. Kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaum-kaum yang ingkar kepada Allah, dahulu seperti itu. Sebagaimana Fir'aun ya, kalau kita baca kisah Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika mereka ditimpa dengan berbagai bencana, ya seperti hama yang menghancurkan ladang mereka, mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan janji, kalau Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan semua jenis musibah yang menimpa mereka, mereka akan beriman. Namun apa yang terjadi setelah Allah hentikan ya hama-hama yang menyerang mereka ya seperti belalang, katak ya dan yang lainnya. Setelah semuanya hilang, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifatnya orang kafir. Maka kita sebagai seorang muslim jangan seperti ini ya. Ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala baru ingat sama Allah, baru mau sedekah gitu ya. Begitu musibahnya hilang, Allah angkat kembali perekonomian misalnya, lupa lagi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus mengingat Allah di saat lapang ya agar Allah menolong kita di saat sempit ya. Jangan baru ingat Allah itu ya ketika waktu sempit saja. Jangan sedekah itu hanya ketika dalam kesempitan saja, tapi dalam keadaan yang leluasa, yang keadaan yang lapang, kita juga harus sedekah. Ya. Jadi jangan hanya mengingat Allah di waktu kita dalam kesempitan. Tapi ingatlah, Allah baik di waktu senang maupun di waktu sedih. Ya. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya. Nah. Baik. Ini yang biasa baca udah habis nih. Siapa lagi yang mau baca nih? Yuk. Ada yang mau jadi relawan? Ya, Bu Azmi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلكم يفقهون لعلهم يفقهون. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah yang maha menguasai akan yang maha mampu aja, yang maha mampu, dialah yang maha mampu mengutus kepada kalian azab dari bawah dan dari atas dan dari bawah kaki-kaki kalian atau membuat golongan-golongan dan merasakan sebagian dari dan merasakan azab mungkin ya Ustaz. Ya, maksudnya sebagian kalian itu menjadi musibah bagi sebagian yang lain. Dan sebagian kalian menjadikan musibah jadi kepada sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menerangkan tanda-tanda agar kalian memahami. Agar mereka memahami. Kul kul harfu istifham wa kul ma fil amr ya astaghfirullah oh, hal baru tuh istifham kul fil amr huwa mubtada al qadiru khabar ala an yab'athu ala harfu jar an yab'athu an harfu nasbin wa masdarin yab'atsa fi'il mudhari' mansub bi'an 'alaikum jar wa majrur 'adzaban maf'ulun bih min fawqikum jar wa majrur aw harful 'athfin min tahti jar wa majrur ma'tuf arujulikum mudafun ilaikum mudafun ilaih aw harfu 'athfin yalbisakum fi'il mudhari ma'tuf syi'an mudafun ilaih wa yudhiqa wa emang ada mudaf ilaih maf'ulun bih maksudnya maf'ulun bih wa harful 'athfin yudhiqa fi'il mudhari mansub kayaknya kalau syaan tadi bukan maful bi deh. Soalnya kan kalau yal bisa kumnya udah maful bi kan. Syaan itu kan Allah menjadikan kalian syaan berkelompok-kelompok. Hal ya. Wa yuziqa fil mudhari ma'tuf. Ma'tuf ila matumnya ke belakang semuanya itu. Ya ba'asa. Anam ya ba'asa. An ma'tuf kepada ya ba'asa. Ba'dakum maf'ulun bih. Kum mudafun ilai. Ba'sa maf'ulun bih kedua. Ba'd. Ba'sa. Naam. Mudafun ilai. Unzur. Fil amar. Kaif unzur kaifa isim istifham sebagai maf'ulun bih nusarrifu fi'il mudhari nahnu sebagai fa'ilnya al-ayati maf'ulun bih la'allakum la'allakum harf la'ala harf tamanni kum isimnya yafqahun Kalau kalau harf utaman itu laita. Taroji. Taroji. Iya. Hum isim isimnya yafkohun khobar la'ala fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il. Terus. Kul Kul ayyuhar rasulu Allahu azza wa jalla huwal qadiru wahdahu ala an yursila alaykum adaban min fawqikum karrajmi aw tawfani tufan ya bukan tawfan tapi tufan aw tufani wa ma ashbah dhalika aw min tahti arjulikum ka zalazili wal qasfi qasfi aw qasfi aw yakhlitu amrakum alaykum fatakunu fariqan mutanahiran mutanahiratan yaqtulu ba'dukum ba'dha unzur ayyuhar rasulu kaifa nunawwi'u hujajana alwadihati liha'ula ilmusyrikina la'alahum yafhumuna fayatabiru katakanlah wahai rasul Allah azza wa jalla dialah yang maha mampu dialah satu-satunya yang maha mampu untuk mengutus kepada kalian untuk menurunkan kepada kalian azab dari atas seperti rojam apa melempar ya Ustaz lemparan atau angin tofan atau sebangsa atau semisalnya dari bawah kaki kalian seperti gempa bumi dan gerhana atau masa dari kaki gerhana apa ya bukan apa sih benaman maksudnya telan bumi ya? Oh atau keterbenaman atau mencampur urusan kalian maka kalian akan menjadi berpisah kok berpisah menjadi berfirqah saling membunuh satu sama lain nah. Katakanlah wahai rasul bagaimana kami telah kan katakan unzur mah lihatlah ya. Lihatlah wahai rasul bagaimana kami nunawi itu maksudnya memberikan hujah yang bermacam-macam memberikan hujah yang bermacam-macam yang jelas kepada kepada orang-orang musyrikin itu agar mereka memahami dan mengambil pelajaran. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kayfa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang maha mampu mengutus kepada kalian adab, mengirimkan kepada kalian adab min fawqikum atasnya. Dia mampu memberikan azab kepada manusia dari atas manusia, seperti misalnya hujan badai atau hujan batu, angin topan dan sebagainya. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kalian. Misalnya gempa bumi atau dibenamkan ke dalam bumi. Au yalbisakum syi'a, atau Allah jadikan kalian berkelompok-kelompok. Wa yudhiqu ba'dukum ba'sa ba'd, lalu sebagian kalian merasakan ba'as itu masalah ya. Merasakan masalah dari sebagian yang lain. Ya, jadi karena kalian merasa berkelompok-kelompok, kemudian setiap kelompok bangga dengan kelompoknya sampai saling membunuh satu sama lain. Ya, jadi Allah bisa saja menyebarkan permusuhan di antara manusia sehingga mereka saling membunuh satu sama lain. Namun Allah berikan rahmat dan kasih sayang di hati manusia sehingga mereka tidak seperti hewan ya. Kalau hewan itu hidup dengan insting ya, tidak memiliki nurani. Dan mereka saling membunuh satu sama lain, bahkan saling makan satu sama lain meskipun dari jenis yang sama. Adapun manusia Allah berikan kepadanya akal ya. Allah berikan kepadanya akal sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Mana yang bermanfaat untuk kehidupan mereka, mana yang memberikan mudarat untuk kehidupan mereka. Dan ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Undur, maka lihatlah wahai Rasul, kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Bagaimana kami memberikan berbagai macam tanda alam ya, agar mereka memahami ya. Ini menunjukkan bahwasanya diskusi ya, menerangkan hujjah merupakan jalan yang bisa kita tempuh untuk menyadarkan orang lain ya. Jadi jangan tergesa-gesa dalam mengecap orang saat misalnya sebelum kita dakwahi. Jadi jangan kita hobinya itu mencap orang gitu ya, ente sesat ya, ente kafir, ente musyrik ya, ente fasik, ente munafik, sementara kita tidak pernah memberikan nasihat ya. Jadi kita harus dengan nasihatnya. Kalau sudah dinasihati nggak terima, terserah, yang penting sudah menunaikan kewajiban kita, karena kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menasihati muslim yang lain. Setelah dinasihati tidak mendengar, ya tafadhol, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan ya. Adapun ya, apakah yang kita dakwahi, nasihat kita sampaikan diterima atau tidak, itu bukan urusan kita lagi, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya. Kurniati. Ayat 60 musamma itu ya. Mana sih ayat 60? Musamma itu ya, gini. Ini kan ada alif, alif apa namanya ini? Ya. Alif maksura gitu ya. Nah, setiap isim yang akhirnya ada huruf ilatnya, enggak cuma isim sih, mau isim mau fiil, kalau di akhirnya ada huruf ilatnya, maka i'rabnya muqaddarah ya. Jadi i'rabnya muqaddarah. Ini kalau mau kita i'rab secara lengkap, musamman, ini kan na'at ya. Na'tun di ajalun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Man'a min dhuhuriha at-ta'adzuru ya, itu apa namanya cara i'rab yang benar. Oh iya ya, insyaallah mulai akhir pekan ini ada daurah ya, ada daurah cara i'rab ya. Nanti insyaallah kita akan belajar cara i'rab yang lengkap kayak tadi gitu ya. Jadi bukan sebatas na'at ya, maful bi, fi, fa'il, enggak kayak gitu, tapi lengkap. Ataupun kendafnya simpel ya, karena kalau i'rabnya panjang kayak gitu enggak selesai nanti ya. Jadi memang kalau untuk kelas tafsir ini sengaja i'rabnya yang ringkas ya. Nah, Bu Nur Huda bertanya, Ustaz di ayat 63 lain 63 mana 63. Baik. Lain anjana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Lamnya katanya lil qasam. Ya boleh aja. Jadi lamnya ini berfungsi sebagai ifah ya. Lain anjana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Jadi orang kafir ini sumpah ya. Demi Allah gitu ya, jika kami diselamatkan dari musibah ini, lanakunanna minasyakirin. Kami akan menjadi ya orang yang bersyukur. Boleh ya, dikatakan sebagai huruf qasam. Nah, tapi ya,